cuma umur panjang. Apa hikmahnya nanti kita lihat. Wa kana wahidun min abna'i akhihi, maaf, syariran bitabi'i. Dari lima tadi, salah satu di antara mereka ternyata punya perilaku tabiat yang tidak baik, pelaku kriminal. Syarir itu, jadi ada pakai sin, ada pakai shin. Makhrajnya beda ya. Kalau shin besar, shin, wasthul lisan di sini. Shin, wasthul lisan. Kalau sin kecil, torful lisan di sini. Di lidah ujung, bertemu dengan gigi. Ada syarir, syarun, ada sarun, itu beda. Kalau pakai sin kecil, sururun, itu gembira. Kalau sin besar, syurur, itu keburukan. Wa min syururi anfusina. Bukan sin kecil. Bukan wa min sururi, tapi syururi. Jelas? Dan ada satu di antara keluarga yang tadi itu punya perilaku yang sangat buruk. Si al-khuluqi, ya akhlaknya buruk. Fasidat dhamiri, sudah enggak punya nurani. Nah, jadi pelaku kriminal tingkat tinggi lah. Ya. Zadahul faqru wa ghinal am su'an ala su'i. Nah, kemudian karena dia itu fakir dan melihat kemudian pamannya kaya, punya perilaku begitu, maka bertambahlah kemurkaannya kepada paman itu. Maaf ya, sudah preman, sudah kasar, ganas, enggak punya hati, keadaan fakir, diacuhkan paman, makin nambah lagi. Nah, nanti kita akan lihat hikmahnya dan ini nanti akan kita lihat di surah Al-Baqarah. Pesan apa yang terkandung di dalam kisah ini? Saya mau tanya pada Anda, sampai sekarang pernah enggak menemukan orang kaya pelit? Banyak. Awas, hati-hati, nanti kita akan lihat. Mungkin ada juga, mungkin ada saudaranya. Kalau bukan saudara dekat, mungkin saudara jauh. Mungkin tetangga, mungkin kerabat, mungkin macam-macam. Mungkin teman dan sebagainya. Sekarang saya tanya pada Anda, ada enggak teman yang menghabisi nyawa kawannya yang kaya? Ada? Nih, kita lihat sekarang. Wa fi dzati lailatin, pada satu malam, ishta'alat fi qalbihi dawafi'ul jarimah. Maka muncullah, menyala-nyalalah dalam jiwanya, dalam nafsunya keinginan untuk berbuat tindakan kriminal. Wa waswasa lahu syaitanu asbabaha. Maka setan memotivasi. Jadi ketika menyala nafsunya untuk berbuat kriminal pada pamannya, datang setan melakukan dinas dan tugasnya. Waswas. Di setiap pikiran maksiat itu akan disertai oleh setan yang berdinas. Makanya jangan pernah berpikir maksiat. Kalau Anda berpikir maksiat, setan datang, Pak. Kalau Anda pengen ngundang setan, itu pelaku maksiat tuh begitu. Jadi terfikir sedikit, setan datang. Makanya gampang kalau kita ingin menolak setan, cukup kita lakukan yang baik-baik. Ya, Anda mengerjakan taat, setan pergi. Anda mengerjakan maksiat, setan datang. Jadi kalau enggak mau diganggu setan, setan bosan dengan Anda. Bosan sama orang ini gitu ya. Bikin setan sampai capek, bikin setan bosan. Ya, ayo kita lawan dia. Caranya apa? Bikin dia putus asa dengan meningkatkan ketaatan. Tinggalkan maksiat. Makanya nanti kita akan lihat di antara surah yang kalau dibacakan surah itu, setan enggak akan datang. Itu Al-Baqarah. Jadi kita lihat fadilahnya. Nanti ada hadis Nabi mengatakan di riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, orang yang membacakan Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka setan tidak akan datang kepadanya dalam 3 malam. Orang yang baca Al-Baqarah di siang hari, setan enggak akan datang di 3 hari. Ya. Enggak percaya silakan. Bacakan. Ya. Kalau setannya masih datang, berarti dia khatam Quran tuh. Anda baca Al-Baqarah. Enggak, mungkin Anda yang bacanya kurang tepat ya. Jadi kita lihat, teruskan. Wa zayyana lahu na'imal irthi al-'aridhi wal malil jammi. Bahkan diangan-angankan nih loh, ini kamu akan dapat kalau dia mati, kamu eksekusi, hartanya akan berpaling kepadamu. Tuh, hati-hati. Ini motivasi bagi pembunuh, motivasi bagi perampok dengan merampok harta banyak, dengan korupsi harta banyak terkumpul. Kumpul-kumpul, ini kan motivasi koruptor itu begitu, harta pengen banyak. Motivasi perampok, pembunuh, pembegal pengen harta. Ini udah ada. Di pembegal sekarang telat, 2000 tahun udah ada. 2000 tahun itu ke zaman Nabi ke kita 1500 tahun, 3500 tahun. Di perilaku untuk menghabisi orang, untuk mendapatkan hartanya, telat kalau sekarang masih ada. Pembunuh sekarang telat, perampok sekarang telat, koruptor sekarang ketinggalan zaman. Udah jauh.